Telah jatuh cinta untuk pertama kalinya, di saat dia datang di hidupku. Tapi aku ragu untuk mengatakannya. Apa ini benar cinta pertamaku? Aku salah mencintaimu. Ternyata kau ada yang punya. Maafkanlah telah mencintai dirimu. Biar aku yang pergi menahan semua rasa sakit ini. Kimi wo wasuretai no ni atama kara hanarenai demo boku shiteru kimi wa boku no mono janai. Yappari omotta ima made no koi ga machikatte ruto kedo 僕は後悔はしない。今までの思いは心から消えるかどうかわからないと思うけど、僕じゃなくてもいいんだ。幸せになってね、彼と一緒に。これからもずっと君と出会って本当によかった。今まで本当にありがとう。 Aku salah salam cintaimu. Ternyata kau ada yang punya. Gomenne kimi no koto suki ni nachatte boku wa kieru ne. Kono kurushimi wo gaman suru. Kalau kau bersamanya, ku coba untuk bahagia. Aku mau gambar undang. Ku hanya mampu untuk menatap dari jauh. Jika teru untuk pertama kalinya di saat